عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكمالله، pada hari ini ya tanggal 18 Zulhijjah 1419 Hijriah atau tanggal 4 April 1999 Masehi, pada hari ini kita bermulai pengajian di masjid ini, Masjid Asyifa, Rumah Sakit PMI Bogor, yang mudah-mudahan kajian kita yang pernah atau yang sempat terhenti beberapa bulan kita bisa lanjutkan di masjid ini atau juga di beberapa tempat yang lainnya. Masalah talabul ilmi ini tidak boleh terhenti. Masalah talabul ilmi ini sama juga dengan kebutuhan makan dan minum, bahkan lebih daripada itu. Kalau orang tidak makan dan minum, maka dia akan mati. Lebih lagi kalau dia tidak ada ilmu, dia akan mati. Di dunia dia akan mati dalam keadaan tidak mengetahui tentang yang hak ini, dan di akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu, dalam kesempatan yang pertama ini, kita mulai di Masjid Asyifa ini, saya akan bawakan tentang masalah talabul ilmi. Yang pernah saya sampaikan, tetapi saya ambil dari kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, yang belum sempat kita bahas dari poin-poin itu. Sudah beberapa poin pernah kita bahas tentang al-ilmu ini, mungkin lebih dari 25, tapi di kitab ini lebih dari 100 keutamaan dibawa oleh Ibnu Qayyim. Maka kita ambil beberapa keutamaan yang terdapat dalam kitab ini. Kemudian setelah itu kita kaitkan juga dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh Ibnu Qayyim, yang juga kita bahas dari kitab yang lainnya. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Saya akan bacakan mukaddimahnya dulu dari Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Surah Al-Furqan ayat 52. Allah berfirman, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan dalam kamu perangi mereka dengannya dengan jihad yang besar. Untuk melihat di dalam Surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 52. Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira." Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Kata-kata "fala tuti'il kafirin", jangan kamu taat kepada orang-orang kafir, "wa jahidhum bihi jihadan kabira", dan kamu jihad melawan mereka, atau jihadlah terhadap mereka, atau perangilah mereka dengannya jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Kata-kata wajahidhum bihi, kata-kata bihi dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas. Kata-kata bihi di sini yang dimaksud ay bil Quran. Wajahidhum bihi jihadan kabira, ay wajahidhum bil Qurani jihadan kabira. Maka adalah kamu perangi mereka orang-orang kafir itu bihi bil Quran, dengan Al Quran jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi kalau ada orang bicara tentang jihad, yang pertama yang pokok yaitu dia harus mempelajari dulu tentang Al-Quran was Sunnah. Jadi jihad itu ada dua macam, nanti akan dijelaskan di sini. Ada jihad dengan pedang, dengan senjata. Yang kedua jihad dengan ilmu. Yang pokok, yang asas, yang pertama yaitu jihad dengan ilmu. Kita berjihad yang pertama dengan ilmu. Dan dalam terjemahan Al-Quran juga disebutkan wajahidhum bihi jihadin kabira, diterjemahkan lengkap di sini, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dalam terjemahan Departemen Agama itu, dan jihadlah dengan terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ali Hasan dalam mukadimahnya ini, وَلَا يَتِمُّ هَذَا الْجِهَادُ عَلَى وَجِهِ الْحَقِّ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِهِ وَبِأَحْكَامِهِ وَعَقَائِدِهِ وَآدَابِهِ وَأُصُولِهِ وَهِدَايَتِهِ. Dan tidak sempurna jihad ini menurut cara yang hak, melainkan dengan kita mengetahuinya, mengetahui yang hak ini, dan tentang hukum-hukumnya, tentang akidah, tentang adab, tentang pokok-pokok atau prinsip, wa hidayatihi, dan juga kita mengambil hidayah dari Al-Qur'an ini. Wa min qawaidi ahli al-ilmi al-ma'rufah al-mashhurah qawluhum lil wasa'il hukmul ghayat. Di antara kaidah ahli ilmi yang masyhur dan yang terkenal yaitu perkataannya lil wasa'il hukmul ghayat, bagi wasilah itu hukumnya sama dengan tujuan. Artinya wasilah, perantara itu mempunyai hukum seperti tujuan, artinya yang dicapai itu. Kalau yang dikehendaki oleh Allah jihad melawan orang-orang kafir sebagai tujuan, maka wasilahnya menuntut ilmu untuk melawan orang kafir juga hukumnya sama dengan tujuan itu. Jadi al-wasail hukmul ghayat. Wa qad rawal Imam al-Hafidz Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi fi al-Ma'rifah wa at-Tarikh bi sanadihi an Abi Darda radhiyallahu anhu qawluhu ma min ahadin yaghdu ila al-masjid li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu illa kutiba bihi ajru mujahid la yanqalibu illa ghanima. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hafidz Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi dalam kitabnya Al-Ma'rifah wa Tarikh di juz yang ketiga, dengan sanadnya dari Abu Darda, mudah-mudahan Allah meridainya, yaitu ia berkata, tidak ada seorang yang pergi ke masjid untuk kebaikan yang dia belajar atau dia mengajarkannya kepada manusia, melainkan akan ditulis baginya ganjaran seperti orang yang berjihad di jalan Allah. La yanqalibu illa ghanima, dan dia tidak kembali ke rumahnya melainkan dalam keadaan beruntung. Jadi orang yang datang ke masjid yang tujuannya untuk belajar ilmu syar'i atau dia mengajarkan ilmu syar'i kepada kaum muslimin, maka dia digolongkan oleh Abu Darda termasuk mujahid. Artinya ganjarannya sama dengan mujahid, orang yang berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih yang ditulis oleh Imam Ibn Abdul Barr, Abu Darda mengatakan, man ra'al wudhuwa warrawaha ilal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang memandang bahwa pergi dan pulang untuk menuntut ilmu tidak termasuk jihad, maka dia telah kurang akalnya. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwa menuntut ilmu itu tidak termasuk jihad, menuntut ilmu syar'i ini tidak termasuk jihad, maka orang yang seperti itu kata Abu Darda, naqasa aqluhu wa ra'yuhu, kurang akalnya. Artinya orang itu tidak waras. Karena menuntut ilmu ini termasuk jihad. Karena kita akan mempelajari Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau seandainya dia mengatakan tidak termasuk jihad, berarti orang itu kurang akalnya dan dia menafikan tentang ilmu Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Padahal ini yang pokok, yang awal, yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tabrani, tetapi di hadis ini ada dua rawi yang dhaif. Sehingga kita tidak pakai. Kita pakai hadis yang lain yang semakna dengan ini. Kemudian dikatakan hadis ini dhaif tapi maknanya sahih. Jadi hadis ini dhaif. Jadi man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a, hadis ini dhaif tapi maknanya sahih sesuai dengan beberapa riwayat yang lain. Wa hadha ma'nan sahihun jiddan. Kata Syekh Ali Hasan, makna ini adalah makna yang sahih sekali karena sesuai dengan beberapa riwayat yang sahih. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama, beliau mengatakan begini, wa innama ju'ila talabul ilmi min sabilillah li anna bihi qiwam al-islam kama anna qiwamahu bil jihadi fa qiwamud din bil ilmi wal jihad. Sesungguhnya dijadikan menuntut ilmu ini termasuk di jalan Allah, karena dengan menuntut ilmu ini Islam ini akan tegak sebagaimana tegaknya Islam ini dengan jihad. Maka tegaknya agama ini yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Jadi agama ini akan tegak di muka bumi ini yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan jihad. Walihada kana al-jihadu naw'aini, jihadun bil yadi was-sinan wa hadha al-musharaku fihi kathir, wa ath-thani al-jihadu bil hujjati wal bayan wa hadha jihadul khassah min atba'i ar-rusul wa huwa jihadul a'immah wa huwa afdalul jihadain li 'idhami manfaati wa shiddati mu'natihi wa kathrati a'da'ihi. Ibnu Qayyim, jihad itu ada dua macam. Jihad ada dua macam. Yang pertama, jihadun bil yadi was-sinan. Jihad dengan tangan dan dengan tombak. Dengan tombak atau dengan pedang. Jadi jihad dengan tangan dan pedang atau dengan tombak. Yang kedua, jihad dengan hujjah dan bayan. Macam yang kedua, jihad dengan hujjah dan bayan. Yang pertama, jihad dengan tangan dan dengan tombak ini banyak yang bisa ikut padanya. Siapa saja, hatta orang yang awam, yang bodoh, yang tidak tahu tentang Islam ikut dalam jihad. Semuanya bisa ikut. Kalau jihad dengan tangan, jihad dengan tombak, semua orang bisa ikut. Wa hadzal musyariku fihi katsir, kata Ibnu Qayyim. Wa tsani, yang kedua ini jihad dengan hujjah dan bayan. Wa hadza jihadul khassah. Ini jihad orang-orang yang khusus, min atba'ir rusul, dari orang-orang yang mengikuti para rasul. Wa huwa jihadul a'immah, dan jihadnya para imam. Wa huwa afdalul jihadaini, dan jihad dengan ilmu ini merupakan seutama-utama jihad. Jihad dengan ilmu merupakan seutama-utama jihad. Karena apa? Karena banyak manfaatnya. Kemudian juga dalam mencarinya itu kita susah payah. Mencari ilmu itu tidak gampang. Orang mencari ilmu itu dengan susah payah. Kemudian yang ketiga alasannya, yaitu karena banyak musuhnya. Jihad dengan ilmu ini musuhnya banyak. Musuhnya orang-orang kafir. Kemudian musuhnya juga orang-orang yang berbuat syirik. Musuhnya orang-orang yang berbuat bid'ah. Musuhnya orang-orang yang berbuat khurafat dan yang lainnya. Dan ini kewajiban ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, untuk menjelaskannya kepada kaum muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat yang tadi, dalam mukadimah tadi, dalam surah Al-Furqan ayat 51-52, dan ayat ini makkiyah. Makkiyah itu artinya turunnya di Mekah. Kalau madaniyah artinya turunnya di Madinah. Ayat ini makkiyah. Walau syi'na laba'atna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Kalau seandainya kami kehendaki, kami akan bangkitkan pada setiap desa itu seorang pengancam, maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir, dan perangilah mereka dengan Al-Quran ini, dengan perang yang besar. Fahada jihadun lahum bil Quran wa huwa akbarul jihadaini. Dan jihad ini melawan orang-orang kafir dan juga orang-orang munafikin dengan Al-Quran termasuk jihad yang paling besar. Wa huwa jihadul munafiqina aidan. Dan ini juga jihad melawan orang-orang munafikin. Fa innal munafiqina lam yakunu yuqatiluna al-muslimin bal kanu ma'hum fil zahir wa rubbama kanu yuqatiluna aduwahum ma'hum wa ma'a hadha faqad qala ta'ala ya ayyuhan nabiy jahid al-kuffara wal munafiqina waghluz 'alayhim. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka itu tidak memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka secara zahir bersama kaum muslimin. Bahkan kadang-kadang mereka juga ikut memerangi musuhnya kaum mukminin. Tetapi meskipun demikian, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 73. Dalam surah At-Taubah ayat 73, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Wahai nabi, jahidil kuffar, perangilah orang-orang kafir. Wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan berlaku keraslah kepada mereka. Jadi samping orang kafir itu ada orang-orang munafikin, dan ini tidak kalah bahayanya. Kalau kita memerangi orang-orang Yahudi atau Nasrani sekarang ini, tidak kalah bahayanya orang-orang munafikin di tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini. Orang-orang munafikin ini mempunyai peran yang besar sekarang ini untuk merusak kaum mukminin. Mereka punya peran. Makanya Allah SWT mengingatkan kita, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin. Perangilah orang-orang munafikin. Dan ciri-ciri mereka itu bisa terlihat, dan yang mengetahui secara jelas dan bisa menjelaskan kepada umat ini yaitu para ulama, bukan orang-orang awam. Siapa yang munafikin dan tidak ulama yang memahami Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Kemudian selanjutnya dijelaskan di sini bahwa jihad melawan orang-orang munafikin itu dengan Al-Quran. وَمَعْلُومٌ أَنَّ جِهَادَ الْمُنَافِقِينَ بِالْحُجَّةِ وَالْقُرْآنِ. Jihad melawan orang-orang munafikin ini yaitu dengan hujjah dan dengan Al-Quran, karena orang-orang munafikin ini juga punya pengikut, ya, pengikutnya banyak. Kalau antum lihat sekarang ini orang-orang munafikin punya pengikut, pengikutnya banyak, dan pengikutnya tidak tahu bahwa tokohnya itu munafikin, pimpinannya itu munafikin, termasuk munafikin. Maka yang bisa menjelaskan adalah ulama, orang alim yang paham. Dengan apa? Dengan hujjah, dengan Al-Quran, menyebutkan tentang ciri-ciri mereka yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali cirinya dalam Al-Quran tentang orang-orang munafikin, baik dalam surah Al-Baqarah, kemudian juga dalam surah Al-Imran, dalam surah-surah yang lain. Dalam surah Al-Munafikin juga disebutkan oleh Allah, dalam surah Al-Hasyr juga disebutkan bahwa mereka membantu orang-orang Nasara, mereka membantu orang-orang Yahudi, disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Menolak di saat mereka orang-orang Nasara atau Yahudi memerangi kaum muslimin, dia ikut membantu. Itu disebutkan dalam surah Al-Hasyr. Selanjutkan, wal maqsudu anna sabilallahi hiya al-jihadu wa talabul ilmi wa da'watul khalqi bihi ila Allah. Wa lihadha qala Mu'adz radhiyallahu anhu, alaikum bitalabil ilmi fa inna ta'allumahu lillahi khashyah wa mudarasatahu ibadah wa mudzakaratahu tasbihun wal bahthu jihad. Dan maksud dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya ini, bahwa jalan Allah itu adalah jihad dan menuntut ilmu dan mengajak manusia semuanya ke jalan Allah. Karena itu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'ad berkata, alaikum bitalabil ilmi, hendaklah kalian menuntut ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, karena sesungguhnya belajar ilmu itu karena Allah adalah merupakan khasyah, rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi khasyatullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aslul ilmi, pokoknya ilmu itu khasyatullah, takut kepada Allah. Karena itu setiap kali kita menuntut ilmu, maka harus bertambah rasa takut kita kepada Allah. Bukan menuntut ilmu itu semakin berani menentang Allah, semakin berani merobek-robek kehormatan kaum muslimin, bukan itu. Mestinya semakin dia menuntut ilmu, semakin tambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan bahwa ta'allumuhu lillahi khasyyah. Jadi aslul ilmi kata Imam Ahmad yaitu khasyatullah. Wa mudarasatuhu ibadah, dan mempelajari ilmu itu adalah ibadah. Insyaallah nanti saya akan sebutkan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengingat ilmu itu adalah tasbih. Antum mengingat dari pelajaran-pelajaran yang sudah lewat, yang tujuannya antum untuk menghafal dan mengamalkannya, ini tasbih sebagai memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bahth anhu jihad, dan membahas ilmu itu jihad. Jadi pembahasan ilmu yang kita lakukan lillah karena Allah Subhanahu wa taala dan di jalan Allah, ini termasuk jihad. Ini perkataan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Walihada qarana subhanahu bainal kitabil munazzal wal hadidin nasir kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'un lin nas وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Allah berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 25. Antum lihat surah Al-Hadid, surah 57 ayat 25. Allah berfirman, لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan raca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, antum perhatikan itu, yang pertama Allah menyebutkan Al-Kitab, yang kedua Al-Hadid. Ya, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Yang pertama Al-Kitab. Wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al-hadida. Yang pertama anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Yang kedua anzalna al-hadid. Besi. Hadid itu besi. Yang pertama Al-Kitab yaitu Al-Quran. Yang kedua Allah turunkan besi. Fihi ba'sun syadid. Yang mempunyai kekuatan yang hebat. Di sini Allah menyebutkan fadzakara al-kitaba wal hadida idh bihima qawamuddin. Allah menyebutkan Al-Kitab, Allah menyebutkan Al-Hadid, karena dengan keduanya, dengan Al-Quran dan dengan besi ini, maka akan tegak agama. Tapi yang pertama dulu yang harus dipelajari, yaitu Al-Kitab, Al-Quran. Al-Quran tidak akan bisa berdiri sendiri. Al-Quran harus dipelajari dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena tidak bisa tinggal, Al-Quran wa sunnah. Ditambah lagi, bahwa Al-Quran dan sunnah harus dipahami seperti yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian lanjutkan lagi, walamma kana kullun minal jihad bisayfi wal hujjati yusamma sabilallah fassara as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum qawlahu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa lil amri minkum bil umara'i wal ulama'. Tatkala ditafsirkan oleh para ulama bahwa jihad dengan hujjah dan jihad dengan pedang ini dinamakan berjalan di jalan Allah, maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menafsirkan ayat dalam surah An-Nisa ayat 59, wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Yang ditafsirkan al-umara di sini itu ulama. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di sini yaitu ulama. Jadi ulil amri yang memegang urusan ini pada zaman dahulu, yang memegang urusan umat inilah ulama. Dia sebagai hakim, sebagai qadhi, sebagai penguasa, yaitu ulama. Karena ini dilaksanakan oleh mereka al-umara, yaitu al-ulama. Fa'innahumul mujahiduna fi sabilillah ha'ulau bi'aidihim wa ha'ulau bi'alasinatihim fa'talabul ilmi wa ta'limuhum min a'azami sabilillahi azza wa jal. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ha'ulau bi'aidihim. Jadi umara, kalau seandainya memang umara ini tidak ada dari kalangan ulama, tetap dia sebagai umara. Maksudnya umara itu adalah ulama yang memahami. Tapi kalau dia tidak paham dan dia diangkat sebagai umara, maka dia wajib diingatkan oleh ulama. Umara ini, kalau dia tidak paham tentang din, dan umumnya demikian, maka ulama ini berkewajiban menasihati dengan cara yang terbaik. Tidak boleh alanan. Alanan artinya dinasihati umara itu di depan umum, di mimbar. Dalam Islam tidak boleh. Menasihati umara atau pemimpin atau penguasa tidak boleh di depan umum. dan tidak boleh dijelekkan depan umum. Ini yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah oleh Ibnu Abi Asim, dijelaskan di situ hadis Nabi, apabila engkau menasihati ulama, hendaklah engkau nasihati dia dengan cara sirran, dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi, bukan dengan di mimbar dibuka aibnya, kejelekannya. Dalam Islam tidak boleh. Kemudian Umar ini hidup, kalau memang Umar tidak paham tentang din, maka dia wajib diingatkan oleh ulama ini. Dan Umar ini akan tetap ada, sebagaimana ulama juga harus tetap ada. Maka Umar ini, dia berjuang dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka. Dan ulama berjuang dengan lisan mereka dan tulisan mereka. Ya, ulama ini tetap berjuang. Tetap berjuang dengan apa? Dengan lisan, menasihati, mengingatkan umat, dan juga dengan tulisan. Maka menuntut ilmu dan mengajarkannya termasuk sebesar-besar atau seagung-agung perbuatan di jalan Allah. Jadi yang dikatakan sabilullah, yaitu kita menuntut ilmu dan mengajarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Dikatakan oleh Ka'ab al-Ahbar, talibul ilmi kal ghadi ar-rahi fi sabilillahi azza wa jal. Bahwa menuntut ilmu seperti orang yang pergi di pagi hari dan pergi di sore hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam riwayat, sebagian sahabat mengatakan, إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ طَالِبَ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Apabila datang kematian, awal yang saya kemukakan dari Muqaddimah Ibn Al-Qayyim tentang masalah keutamaan ilmu, bahwa ilmu ini termasuk jihad. Sebab ada sebagian kaum muslimin yang tidak paham tentang ilmu syar'i ini, mereka melecehkan orang-orang yang menuntut ilmu. Dianggap dengan perang itu, itulah satu-satunya jalan. Padahal dalam Al-Quran, di dalam hadis dan juga pemahaman para sahabat, bahwa menuntut ilmu ini telah termasuk jihad. Bahkan a'zamul jihad, lebih besar jihad daripada jihad dengan tombak atau dengan pedang. Akhwanul fiddin, azakumullah. Kita akan lanjutkan dari kitab ini juga beberapa poin yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim. Yang pertama, yang tadi tentang ilmu itu termasuk jihad. Sekarang yang kedua, al-ishtighalu bil ilmi ibadah. Bahwa sibuk dengan ilmu itu termasuk ibadah. Bahwa sibuk dengan ilmu, kita menuntut ilmu, ini termasuk ibadah. Yang dimaksud dengan sibuk dengan ilmu di sini, yang pokok pertama kali ya, yang dimaksud dalam Al-Quran hadis, ilmu syar'i, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, mempelajari apa-apa yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang pertama kali, ini yang dimaksudkan, itu yang termasuk dikatakan adalah ibadah. Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa menuntut ilmu itu adalah ibadah. Sebagaimana kita berjalan ini termasuk ibadah, maka menuntut ilmu juga termasuk ibadah. Sebab kita ibadah, mengetahui tentang sholat, puasa dan lainnya, itu tidak akan bisa kita melakukannya tanpa kita menuntut ilmu. Maka menuntutnya sebagai wasilahnya itu juga dimasukkan termasuk ibadah. Dijelaskan di sini beberapa riwayat yang tadi sudah saya bawakan, yaitu perkataan Mu'adz bin Jabal, fa inna wa talabahu ibadah, menuntut ilmu itulah ibadah. Kata Mu'adz bin Jabal, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah. Hendaklah kalian menuntut ilmu karena mempelajarinya karena Allah itu adalah merupakan rasa takut kita kepada Allah, dan menuntutnya adalah ibadah, dan muzakarah ilmu adalah tasbih. Kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat sunnah. Kemudian kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma min amalin afdalu min talabil ilmi idza sahat fihi an-niyyah. Tidak ada satu amal yang lebih utama dari menuntut ilmu apabila niatnya itu ikhlas. Apabila benar niatnya. Sebab ada juga orang yang menuntut ilmu itu niatnya tidak ikhlas. Ini hati-hati. Sebab kalau antum menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas, itu berbahaya. Sebab nanti ada orang-orang yang menuntut ilmu niatnya tidak ikhlas, yang dengan itu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Seperti Nabi bersabda, kata Nabi, "Faman man ibtaqal ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi sufaha aw tuqbila afidatun nasi ilaihi fa ila an-nar." Rawahu al-Hakim wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ka'ab bin Malik. Barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau supaya orang itu berpaling kepadanya, maka kembalinya dia ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi dari Ka'ab bin Malik. Dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man ta'allama al-'ilma liyubahi bihi al-'ulama aw yumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allah jahannam." Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang tujuannya dia untuk berbangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh atau tujuannya untuk memalingkan wajah manusia kepadanya supaya orang memandang dia sebagai orang yang alim, adkhalahullahu jahannam, maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahannam. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah, dan hadis ini terdapat dalam sahih Ibnu Majah. Jadi Nabi SAW sudah ingatkan kita, kita nuntut ilmu ini harus niatnya ikhlas. Jangan niat kita karena tujuan-tujuan yang rendah, yang hina. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Mu'in fi Tahsili Adab wa Akhlaqil Muta'allimin, beliau menjelaskan, "Thumma al-hadar al-hadar min talab al-ilmi lil-aghrad al-fasidah wal maqasid sayyi'ah min al-mubahati wal mumarati wal riya'i was sum'ati wa an yaj'alahu wasilatan lil umuri dunyawiyyah war riyasa falaysat hadhihi hal ahli al-'ilm alladhina hum ahlu fil haqiqah wa man talaba al-'ilma aw ista'malahu fi aghradihi sayyi'ah falaysa lahu fil akhirati min khalaq." Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Hendaklah kalian hati-hati dalam menuntut ilmu." Hati-hati. Jangan sampai kalian menuntut ilmu ini karena tujuan-tujuan yang jelek, tujuan-tujuan yang rusak. Seperti kalian untuk berbangga, atau kalian untuk debat, atau kalian untuk ilmu ini riya, atau kalian untuk ilmu ini sum'ah, ingin diperdengarkan kepada orang lain. Dan janganlah kalian menuntut ilmu ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk mengharapkan dunia atau untuk mengharapkan supaya menjadi pemimpin. Ini bukannya tujuan seorang penuntut ilmu. Ini bukan keadaan yang sebenarnya dari ahlul ilm. Ahlul ilm yang sebenarnya dia menuntut ilmu itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang menuntut ilmu atau dia menggunakannya untuk tujuan-tujuan yang jelek, maka orang ini tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat kelak. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di dalam kitabnya tentang masalah adab dan akhlak orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi antum perhatikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa kita menuntut ilmu ini adalah ibadah. Apabila niat kita ikhlas karena Allah SWT. Kemudian dikatakan lagi bahwa nut ilmu yang termasuk ibadah, dikatakan adalah seseorang kepada Al-Mu'afi bin Imran, ayyuma ahabbu ilaika aqumu usalli layla kullahu aw aktubul hadith, faqala hadithun taktubuhu ahabbu ilayya min qiyamika min awwalil layl ila akhirih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarafu Ashabil Hadith. Dikatakan kepada Mu'afi bin Imran, apakah yang paling kau senangi? Yaitu aku sholat malam seluruhnya, itu malam itu habis untuk sholat malam, atau menulis hadith? Dijawab, hadith yang kau tulis itu lebih aku sukai dari engkau sholat malam dari awal sampai akhirnya. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu termasuk ibadah. Tapi para ulama, kita lihat contoh Rasulullah SAW, Rasulullah membagi waktunya malam itu. Dan juga salafus salih juga membagi waktunya itu. Ya, malam di samping untuk qiyamul lail, mereka juga untuk menuntut apa? Untuk menulis hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ada juga Imam Bukhari. Kalau antum lihat Imam Bukhari itu, dia malamnya digunakan untuk qiyamul lail dan juga digunakan untuk menulis hadis. Bahkan dari qiyamul lail dengan menulis hadis itu lebih banyak menulis hadis. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dikatakan juga oleh seorang ulama, kitabatu hadithin wahid ahabu ilayya min qiyami laylatin. Menulis hadis, satu hadis itu lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang dikatakan oleh para ulama. Bahkan Abu Hurairah mengatakan, la'an ajlisa sa'atan fa'afqaha fi dini ahabu ilayya min ihya'i laylatin ila sabah. Kata Abu Hurairah, aku duduk sesaat, aku memahami agamaku, itu lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk, menghidupkan dengan ibadah qiyamul lail semalam suntuk. Karena alasan ini dipakai oleh para ulama, karena ilmu itu bermanfaat untuk seluruh manusia. Dengan kita menulis hadis, dengan kita membaca kitab-kitab hadis, dan kita mengajarkannya kepada kaum muslimin, itu lebih baik. Ibadah dengan menuntut ilmu, itu menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sunnah, kata Imam Syafi'i. Kalau seorang alim dibandingkan orang ahli ibadah ada 1000 orang, seorang alim ada 1 orang, masih lebih baik seorang alim daripada 1000 abid. Karena 1000 abid, orang ahli ibadah hanya untuk dirinya saja. Dia sholat, dia puasa, dia umpamanya i'tikaf, hanya untuk dirinya. Tapi kalau seorang alim, dia menguasai ilmu, bermanfaat untuk jutaan manusia. Dia untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, untuk seluruhnya. Lebih bermanfaat daripada 1000 abid. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Ali Al-Baqir, kata beliau, alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdalu min alfi 'abid. Seorang alim yang bermanfaat ilmunya itu lebih utama daripada 1000 hamba, 1000 ahli ibadah. Ini yang kedua tentang masalah menuntut ilmunya termasuk ibadah. Jadi antum telah berilmi, datang dari tempat yang jauh, ya, antum menuntut ilmu ini tidak sia-sia. Selama niat antum ikhlas karena Allah, tidak sia-sia. Karena jalannya antum akan dihitung oleh Allah SWT. Duduknya antum di majlis ilmu, malaikat menebarkan sayapnya. Mudarasa antum termasuk ibadah. Muzakarah antum termasuk tasbih. Dan juga nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk jihad. Karena itu kita tidak boleh sia-siakan dan tidak boleh bermalas-malasan dalam thalabul ilmi ini, tidak boleh bermalas-malasan. Meskipun jauh tempatnya, kita kunjungi, kita datangi. Karena ini termasuk ibadah. Kemudian kalau ada orang bertanya, kenapa nilai menuntut ilmu ini, yang menuntut ilmu sebagai wasilah, kok lebih utama daripada ghaya? Ibadah seperti sholat dan yang lainnya, itu ghaya, tujuan kita ibadah. Tapi menuntut ilmu itu wasilah, jalan, supaya kita dapat mengetahui tentang ilmu-ilmu, apakah itu akidah atau yang lainnya, untuk kita praktekkan. Kenapa yang wasilah ini lebih utama? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim bahwa ilmu dan amal itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu itu dan amal itu termasuk wasilah, ada juga yang termasuk ghaya. Jadi tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Tidak semua ilmu itu sebagai wasilah. Seperti ilmu mempelajari akidah, mengetahui tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini termasuk asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, yang paling utama. Dan ini bukan wasilah, sudah termasuk ghaya. Karena kita wajib mengetahuinya. Ilmu tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini wajib kita ketahui. Yang dengan itu kita bisa mengetahui tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti katakan Ibnu Qayyim, "Fal ilmu bi wahdaniyatihi ta'ala wa annahu la ilaha illa huwa matlubun li dzatihi. Wa in kana li yuqtafa bihi wahda, bal la budda ma'hu min ibadatihi wahdahu la syarika lah. Fa huma amran matlubban li anfusihima." Bahwa ilmu tentang tauhid kepada Allah dan bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, ini dituntut secara hakiki, dituntut kita menuntutnya. Dan kita tidak cukup dengan mempelajarinya, dan kita juga wajib beribadah dengan ilmu itu, yang kita tidak boleh menyekutukan Allah selama-lamanya. Dan dua-duanya tentang wasilah dan ghaya ini merupakan dua perkara yang dituntut oleh setiap mukmin, setiap mukminah. Kemudian ilmu yang merupakan wasilah kepada amal, kalau seandainya orang itu menuntut ilmu tanpa amal, maka juga tidak ada nilainya di sisi Allah SWT. Jadi ilmu sebagai wasilah, kemudian ilmu ini juga harus diamalkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, al-ilmu sabilun najat. Ilmu itu adalah jalan keselamatan. Al-ilmu sabilun najat. Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan manusia, Allah juga menciptakan musuh-musuh manusia itu. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan musuhnya. Karena itu Allah SWT juga menyuruh manusia untuk menjaga diri dari musuh-musuhnya ini. Ya, musuhnya yang pertama kali adalah syaitan, iblis, kemudian kufar, kemudian yang lainnya setelah itu. Ini musuh-musuh dari hamba-hamba Allah. Karena itu diperintahkan oleh Allah SWT dan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga diri. Yang menjaga diri dengan apa? Ya, dengan ilmu. Kemudian untuk menghadapi syaitan ini, yaitu dia menghadapi dengan zikir. Zikir ini pun bisa kita ketahui dan kita hafalkan kalau kita menuntut ilmu. Kita akan tahu. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa ada sebagian akar menyebutkan, yaqulu iblis, ahlaktu bani Adam bidzunub wahlakuni bil istighfar wa bila ilaha illallah. Falamma ra'aitu dzalika batattu fihimul ahwa fahum yudhnibuna wa la yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. فإذا ظفر منه بهذه صيره من رعاته وأمرائه فإن عجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر وإن عجزته ألقاه في اللمم وهي الرابعة وهي الصغائر فإن عجزته وشغله بالعمل المفتول عمه أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وهي الخامسة. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ada athar yang menyebutkan bahwa iblis itu berkata, aku membinasakan anak Adam ini dengan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian mereka menghancurkan aku dengan istighfar dan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi aku menghancurkan atau membinasakan anak Adam ini dengan zunub, dengan dosa dan maksiat, dan mereka membinasakan aku dengan istighfar dan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tatkala aku melihat yang demikian, maka aku menyebarkan di tengah mereka itu hawa nafsu. Artinya, iblis ini menguasai hawa nafsu manusia, yang hawa itu menguasai diri orang tersebut, dan mereka terus berbuat dosa, dan mereka tidak sempat lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, mereka itu menyangka dirinya telah berbuat kebajikan. Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi. Mereka itu menyangka dirinya itu telah berbuat kebajikan. Bagaimana ayat dalam surah Al-Kahfi? قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Maukah aku kabarkan kepada kalian bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang telah sesat amal mereka pada waktu dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat kebajikan. Pada asalnya ayat ini pertama untuk orang-orang kafir. Yang pertama. Yang kedua ditafsirkan oleh sahabat bahwa ayat ini untuk orang-orang khawarij. Khawarij itu gimana? Khawarij itu ahlul ibadah. Khawarij ahlul ibadah. Kalau dibandingkan ibadah kita dengan khawarij, kalah ibadahnya. Ini sahabat yang membandingkan. Sholat malamnya masya Allah, puasanya masya Allah, ibadahnya masya Allah. Mereka itu hebat. Tapi dijelaskan oleh para sahabat bahwa mereka ini yuhsinuna sunnah, menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Mereka ini mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, menganggap dirinya bersih, dirinya lah yang paling baik, adapun orang lain semuanya salah. Dia yang paling benar, semua orang lain salah. Ini nanti akan menuju ke sana, kepada pemahaman Khawarij. Ya. Meskipun belum dikafirkan, disalahkan semua orang, yang lama-kelamaan dikafirkan orang tersebut. Kemudian, yang ada di pikirannya, yang ada di benaknya, orang Islam itu musuh saya. Orang kafir itu tidak. Maka dalam hadisnya katakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, kata Nabi. Ciri Khawarij diantaranya, yaqtuluna ahlal Islam. Yaqtulun ahlal Islam. Mereka membunuh orang-orang Islam. Jadi semua orang Islam dibunuh oleh dia. Wa yada'una ahlal awthan. Ditinggalkan. Orang-orang yang nyembah berhala, yang mesti diingatkan, didakwahi, ditinggalkan. Yang dia tuju terus orang Islam. Yang dia sikat orang Islam. Ini diantara ciri Khawarij waliyadzu billah. Tapi dia menyangka dirinya gimana? Annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Dan tidak ada apa-apanya. Anak-anaknya masih muda, kata Nabi SAW. Sigharul asnan. Hudatsaul asnan. Masih muda. Orang-orang yang kata Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi. Maka kita berhati-hati kepada yang seperti ini. Ini syaitan berusaha menggoda anak Adam dengan demikian. Hawa nafsu. Jadi timbangannya itu hawa nafsu. Kalau sudah timbangannya hawa nafsu, ini berbahaya. Dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, "Idza qalla al-'ilmu dhahara al-jafa wa idza qallat al-atharu kathurat al-ahwa." Kata Imam Malik, apabila ilmu itu sedikit, yang ada itu jafa, keras. Terhadap orang itu keras, kaku keras. Karena sedikit ilmunya. Tidak ada ilmu bodoh, tidak ada ilmu tapi sifatnya keras kepada orang. Wa idza qallat al-athar kathurat al-ahwa. Apabila sedikit atar, artinya dia tidak menguasai hadis-hadis Nabi. Ayat dia tidak menguasai, hadis Nabi tidak menguasai. Yang menguasai dia apa? Kata Imam Malik, ahwa, hawa nafsu. Dia tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis Nabi, tidak apa. Yang timbul apa? Hawa. Hawa nafsu yang timbul. Tapi dia menyangka dirinya bagaimana? Annahum yuhsibu, ya, annahum. Yahsabuna annahum yahsuna sun'ah. Mereka menyangka bahwa dirinya itu telah berbuat kebajikan. Ini cara-cara syaitan. Karena itu kita harus menuntut ilmu. Jadi syaitan itu yang pertama menjatuhkan manusia ini terhadap perbuatan kufur, supaya orang itu menjadi kafir. Yang kedua, menjatuhkan manusia ini ke dalam hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kalau ini tidak berhasil juga, maka dia menjatuhkan kepada yang ketiga, yaitu kabair. Kata Ibnu Qayyim, fa'in ajaz a'jazathu alqahu fit thalitha wa hiya alkabair. Apabila dia tidak mampu menjatuhkan anak Adam itu ke dalam hawa nafsu, maka dijatuhkan orang itu dalam perbuatan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Ya. Bukan hanya sekedar durhaka kepada orang tua, minum khamar, judi, syirik, berbuat bid'ah atau yang lainnya, tapi juga termasuk ghibah, dosa besar. Merobek-robek kehormatan kaum muslimin juga dosa besar. Dan yang lainnya juga termasuk dosa besar. Ini juga harus perhatikan. Jangan kita lupa. Orang ada, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil dawa'i syafi, atau yang bernama kitabnya itu Ad-Da'wa Ad-Dawa, beliau mengatakan ada orang-orang yang tidak mau makan barang yang haram. Tidak mau dia makan barang yang haram, tidak mau dia berzina, tidak mau minum khamar, tapi lisannya tidak pernah lepas untuk merobek-robek kehormatan kaum muslimin. Dia telah berbuat dosa besar. Jadi ini harus diperhatikan yang seperti ini. Jadi yang ketiga itu jatuh dalam dosa besar. Dosa besar kalau menurut Imam Zahabi banyak. Menurut Imam Al-Haythami juga banyak dosa-dosa besar itu. Kita bisa lihat ratusan dosa besar yang kita harus hati-hati terhadap dosa-dosa besar ini. Kemudian yang keempat, apabila dia tidak mampu menjatuhkan dalam dosa besar, dia jatuhkan fil lamam. Al-lamam wahiyas saghair, dosa-dosa kecil. Kemudian apabila dia tidak mampu juga, maka dijatuhkan kepada amal-amal yang tidak utama, yang tidak mempunyai keutamaan, dengan amal-amal yang sia-sia. Jadi amal-amal yang sia-sia, dia sibuk dengan amal yang mubah, yang tidak ada artinya, yang tidak ada nilainya untuk Islam dan kaum muslimin, dia kerjakan sia-sia perbuatan itu. Sedangkan Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Jadi kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nah, kita untuk mengetahui ini, bagaimana khutuwatus syaitan, cara-cara syaitan, langkah-langkah syaitan, yaitu kita harus belajar ilmu agama ini. Jadi ilmu syar'i. Jadi kalau kita belajar ilmu syar'i, kita betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i, kita juga selalu berzikir kepada Allah SWT, zikir pagi dan sore, zikir setiap waktu yang diajarkan oleh Rasulullah, insyaAllah itu sebagai hismul hasin, benteng yang kokoh, yang mencegah kita dari terjerumus dari godaan syaitan. Karena itu kita menuntut ilmu ini tidak boleh berhenti, terus menuntut ilmu ini. Yang pertama sekali yang harus kita tuntut yaitu masalah akidah. Itu harus pertama kali, akidah yang hak, akidah yang benar menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau antum lihat di dalam kitabnya Ibnu al-Jauzi, beda ya, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah dengan Ibnu al-Jauzi beda. Ibnu al-Jauzi dia hidup pada abad yang ke-6. Kalau Ibnu al-Qayyim hidup pada abad yang ke-7. Jadi Ibnu al-Jauzi dengan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berbeda. Nah, Ibnu al-Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, beliau menjelaskan banyak orang-orang ahlul ibadah, yaitu abid, yang mereka tergoda dengan godaan syaitan, yang dia menyangka bahwa dia telah berbuat kebajikan. Seperti orang-orang tarekat sufi atau yang lainnya, dia menyangka dia telah berbuat kebajikan, padahal dia menyalahi apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dia telah menyimpang dari manhaj Allah dan Rasulnya, dia menyimpang dari manhaj salaf radhiyallahu alaihi majma'in. Tapi dia menyangka bahwa dirinya telah berbuat kebajikan. Maka dikasih jalan keluar dalam kitab itu oleh Ibnu Jauzi, yaitu dia harus talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Terus, tidak boleh berhenti dia menuntut ilmu syar'i. Supaya tidak digoda oleh iblis. Bertalbis iblis, pengkaburan iblis banyak sekali. Dan kita tidak pernah lepas dari musuh kita. Setiap hari, ya, musuh yang tidak pernah lepas dari kita syaitan.